الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، tidak terasa insyaallah ta'ala beberapa hari dan pekan yang akan datang kita insyaallah akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang dimana di bulan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan salah satu syiar Islam berupa sembelihan kurban. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini dan sebagaimana yang telah tercantum di dalam jadwal kajian, kita akan membahas tentang mengenai fikih-fikih di dalam penyembelihan hewan kurban. Sebelum itu, kita akan menjelaskan beberapa permasalahan. Yang pertama, apa definisi al-udhiyah? Apa definisi sembelihan kurban yang di dalam bahasa Arab disebut dengan lafaz al-udhiyah? Para ulama mereka menyebutkan al-udhiyah secara etimologi bahasa itu diartikan al-dhabhu waqta dhuha. Apa arti udhiyah? Yaitu nisbah kepada waktu dhuha. Udhiyah nisbah kepada waktu dhuha. Karena kenapa? Karena memang penyembelihan hewan kurban itu disyariatkan di waktu tersebut. Oleh sebab itu dinisbatkan kepada waktu dhuha dalam bahasa Arab dengan istilah al-udhiyah. Ini secara etimologi bahasa, yaitu sembelihan di waktu dhuha. Ini secara definisi bahasa. Kemudian secara istilah syar'i, para ulama menyebutkan di antaranya Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin, beliau mengatakan ma yudhbah min bahimatil an'am ayyama 'idil adha taqarruban ila Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu segala sesuatu yang disembelih dari hewan ternak secara definisi istilah syar'i, sesuatu yang disembelih dari hewan ternak di hari-hari Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari Tasyrik, penyembelihan dari binatang ternak di waktu-waktu Idul Adha dengan tujuan untuk bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu untuk dipahami, menyembelih hewan ternak di waktu Idul Adha dan hari-hari Tasyrik dengan satu tujuan, gak ada yang lain, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga penyembelihan harus didasari dengan niat yang ikhlas. Ini harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi barang siapa yang menyembelih hewan ternak di hari Idul Adha tapi diperuntukkan untuk kuburan, maka ini gak sah. Bahkan masuk ke dalam syirkun akbar, masuk ke dalam syirik yang besar, walaupun dia lakukan di hari Id tapi dipertujukan untuk kuburan, Dia meyakini dengan berkurban tersebut akan mendatangkan manfaat dan akan menolak sekian musibah dan madarah. Maka ini tidak sah. Tidak akan mendapatkan pahala udhiyah, bahkan mendapatkan dosa yang besar. Dan dikategorikan sebagai orang yang keluar dari ajaran agama Islam. Karena menjadikan sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau orang yang menyembelih hewan ternak di hari Idul Adha ditujukan kepada para wali. Wali fulan, wali allan. Atau menyembelih hewan ternak di hari Idul Adha ditujukan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Atau kepada Hasan Al-Badawi. Atau kepada Al-Idrus. Ini tidak akan mendapatkan pahala Idul Adha. Tidak akan mendapatkan pahala udhiyah dan sembelihan dari hewan ternaknya. Karena dia tidak ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan terjerumus ke dalam kesyirikan. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah diharamkan bagi dia surga. Wa ma'wahum an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tempat kembali bagi dia adalah api neraka dan tidak ada seorang pun penolong baginya. Begitu pula yang menyembelih hewan ternak karena datangnya seorang yang dia anggap tinggi kedudukannya. Mungkin datang seorang menteri atau kepala suku. Atau kepala kabilah. Atau bahkan presiden sekalipun. Datang disembelih hewan kurban di hadapan dia. Ta'ziman lahu. Pengagungan terhadap orang tersebut. Maka ini pun juga tidak sah. Dan masuk ke dalam sebuah kesyirikan. Atau menyembelih hewan kurban di hari Idul Adha. Dengan menggunakan nama-nama makhluk. Seperti menggunakan nama malaikat, ya Jibril, kemudian disembelih. Atau ya Mikail, atau ya Israfil, atau ya Malik, atau ya Ridwan, atau ya Munkar, atau ya Nakir. Ini enggak sah. Bahkan sembelihannya dikategorikan oleh para ulama, kalmaitah, seperti bangkai. Enggak boleh dimakan. Walaupun dia lakukan di hari Idul Adha. Atau bahkan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan digabungkan dengan nama makhluknya. Ini tidak diperbolehkan. Seperti menyembelih sambil mengucapkan Bismillah wa Muhammad. Ini tidak boleh. Karena kenapa? Fihi tasyrik. Ada persamaan disamakan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rabbuna Jalla fi'ula. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak diperbolehkan. Sama ibaratnya dengan seorang hamba yang bersumpah dengan nama-nama selain Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man halafa bighairillahi faqad asyrak. Yang bersumpah kepada, yang bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berbuat kesyirikan. Jadi udhiyah sembelihan hewan ternak yang dikerjakan pada hari Idul Adha tidak lain dan tidak bukan taqarruban ilallah, untuk bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalau kepada orang-orang yang lain maka enggak sah. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به. Telah diharamkan bagi kalian bangkai, darah, babi, dan segala sesuatu yang disembelih dengan tidak menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara-perkara yang bersifat syirik. Kemudian yang kedua, perkara-perkara yang sifatnya masyru', disyariatkan tapi tidak mendapatkan pahala kurban. Contohnya, ketika kita menyembelih hewan ternak untuk walimah, walaupun di hari Id, tapi niatnya untuk walimah. Ini memang disyariatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman ibn Auf, "Aulim walau bisya." Tegakkan walimah walaupun dengan satu ekor kambing. Dia mendapatkan pahala ini tapi tidak mendapatkan pahala udhiyah karena niatnya sudah berbeda. Atau datang sanak saudara, family, keluarga, kerabat kita. Kita ingin apa? Menjamu. Ini sunnah. Ini masyru', disyariatkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia menjamu atau menghormati tamunya. Ini disyariatkan. Apakah dia mendapatkan pahala udhiyah? Tidak mendapatkan pahala udhiyah karena niatnya sudah berbeda. Begitu pula istri kita dalam keadaan hamil kemudian melahirkan seorang anak. Subhanallah, pas hari ketujuh jatuh pada hari Idul Adha. Disyariatkannya apa? Aqiqah. Apakah kemudian dia mendapatkan pahala al-udhiyah, hewan kurban? Sama sekali tidak. Menurut pendapat yang rajih. Karena kenapa? Niatnya sudah berbeda. Yang ini karena seorang anak. Dan yang ini karena memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan niatnya sudah berbeda. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, perkara yang mubah dan tidak mendapatkan pahala udhiyah. Contohnya siapa? Orang yang punya toko jualan daging. Pemotong hewan kurban. Di hari Idul Adha, dia sembelih kambing, tujuannya supaya dijual dagingnya. Sama-sama menyembelih di hari Idul Adha, apakah mendapatkan pahalanya? Sama sekali tidak. Dan jual beli dia mubah. Karena kenapa? Niatnya berbeda. Jadi sekali lagi, definisi menurut istilah syar'i yang dimaksud dengan al-udhiyah, ma yudhbah min bahimatil an'ami ayyama idil adha taqarruban ila Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu menyembelih hewan ternak pada hari-hari Idul Adha yang dia tujukan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari tersebut dengan menyembelih hewan ternak. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, hafizakumullah, kurban ini disyariatkan di dalam Islam dari tiga sisi. Sembelihan hewan ternak atau kurban itu disyariatkan di dalam agama Islam dari tiga sisi. Yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua dari As-Sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian yang ketiga dari konsensus para ulama, yang dimaksud dengan atau yang disebut dengan ijma'ul ulama. Sembelihan kurban disyariatkan dari tiga sisi. Yang pertama dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Kawthar, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Tegakkan salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sembelihlah. Di sini disyariatnya kita untuk menyembelih. Di dalam surat Al-Kawthar. Kemudian di dalam surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, kemudian nusukku. Nanti kita akan jelaskan apa yang maksud dengan nusuk di sini. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, kemudian nusukku, kemudian kehidupanku, kematianku kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu di sisinya. Dan aku adalah awalul muslimin. Sampai kepada ayat di atas, seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Jubair radhiyallahu rahimahullah, yang merupakan murid senior dari sahabat Ibnu Abbas, yang menjadi mufassir di antara para sahabat, turjumanil Quran, penerjemahnya Al-Quran, punya murid senior yang bernama Sa'id ibn Jubair, yang termasuk di antara kibaru tabi'in. Ketika sampai pada ayat di atas, kata Sa'id ibn Jubair, yang dimaksud dengan nusuk, wahuwa dzabah, yaitu sembelihan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Ini tafsiran beliau, tafsiran para mufassirin yang lain, mereka mengatakan yasmal jami' al-ibadat wa minha al-dhabah. Yang dimaksud dengan nusuk di sini mencakup segala macam ibadah, dan tentunya masuk di dalamnya sembelihan. Dari ayat di atas, kul inna salati wa nusuki, katakanlah salatku dan sembelihanku, atau ibadahku, dan sembelihan masuk di situ, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan disyariatkannya sembelihan hewan kurban. Ini dari sisi Al-Quran. Kemudian dari sisi yang kedua, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Anas ibn Malik, beliau mengatakan, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshain amlahain aqranain. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menyembelih dua domba, atau menyembelih dua kambing biri-biri. Menyembelih dua domba amlahain. Yang dimaksud dengan amlah di sini, domba yang memiliki warna dan penampilan yang bagus, tercampur antaranya hitam dan putih. Tercampur di domba tersebut warna hitam dan putih di kulitnya. Ini yang paling disukai oleh orang-orang Arab. Dan Nabi SAW menyembelih dua domba yang memiliki penampilan yang bagus dengan warna putih dan hitam, di dua domba tersebut aqranain, dan memiliki dua tanduk di dua domba tersebut, dzabahahuma biyadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua domba tersebut dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah dan bertakbir. Wa yada rijlahu ala safahihima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di samping leher domba tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih domba penampilan yang bagus, kambing biri-biri, memiliki tanduk, disembelih sendiri oleh beliau, mengucapkan basmalah dan takbir, dan meletakkan kakinya di atas tubuh domba tersebut. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ada tambahan di dalam riwayat Muslim, wa yaqulu bismillah wallahu akbar. Tambahan di dalam riwayat Imam Muslim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bismillah wallahu akbar, kemudian beliau menyembelihnya. Ini dalil sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam akan disyariatkannya sembelihan hewan kurban. Ini dari sisi yang kedua. Dari sisi yang ketiga, yaitu konsensus para ulama yang disebut dengan istilah ijma'ul ulama wa ajma'a ahlul ilmi. Para ulama mereka bersepakat annal udhiyah masyru'atun, bahwasanya sembelihan kurban ini disyariatkan. Ini dari sisi yang ketiga. Para ulama semuanya sepakat. Disyariatkannya apa? Hewan kurban. Dan yang menukilkan kesepakatan ini diantaranya Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Kemudian dinukilkan pula oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Dan dinukilkan pula oleh Al-Imam Syaukani di dalam kitabnya As-Sail Al-Jarrar. Begitu pula dinukilkan ijma' kesepakatan tersebut oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Bahkan beliau berkata, la khilafa annal udhiyah min sya'airiddin. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya sembelihan hewan kurban ini merupakan syiar Islam yang paling agung di dalam agama ini. Ini menurut kesepakatan di antara para ulama. Ini permasalahan yang kedua. Kemudian permasalahan yang ketiga, sudah antum dengarkan bahwasanya sepakat di antara mereka tentang disyariatkannya hewan kurban. Permasalahan yang ketiga, yang terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hukumnya. Apa hukum menyembelih hewan kurban? Ini yang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka sampai dua mazhab. Apa hukum menyembelih hewan kurban? Perbeda pendapat di antara para ulama sampai dua mazhab. Mazhab yang pertama, mereka mengatakan al-wujub, wajib aini bagi setiap muslim untuk menyembelih hewan kurban. Yang pertama hukumnya apa? Wajib. Kalau enggak melakukan dosa. Bagi siapa yang wajib? Kata pendapat ini, alladzi indahu qutu yaumihi wa ayyami tasyrik, yaitu orang-orang yang mencukupi kebutuhan di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, wa indahu qudratun maliyah bi syira'i min bahimatil an'am, dan dia punya uang yang lebih untuk membeli apa? Hewan ternak. Atau siapa yang wajib, yang punya kebutuhan di hari itu dan hari-hari tasyrik, dan dia punya kelebihan uang, kelebihan harta, dan mampu dan bisa untuk membeli hewan ternak untuk dijadikan sebagai kurban. Ini yang wajib bagi mereka. Dan ini mazhabnya Abu Hanifah dari kalangan mazahibul arba'ah. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Kemudian di antara para al-a'immah, ini merupakan mazhabnya Laits ibn Sa'd, kemudian Sufyan al-Thawri, dan al-imam al-Auza'i Abu Amr Abdurrahman ibn Amr. Mereka seluruhnya memandang bahwasanya sembelih kurban itu wajib. Dan ini dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memandang akan wajibnya menyembelih kurban bagi orang-orang yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Mampu di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, dan dia punya uang lebih untuk membeli hewan kurban. Ini maka wajib bagi dia. Kalau enggak berkurban maka berdosa. Dalil pendapat ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kana lahu sa'atun," barang siapa yang mampu punya kelebihan harta, barang siapa yang mampu untuk membeli hewan kurban, walam yudhahi, dan dia tidak berkurban, tidak membeli, tidak menyembelih dari uang yang dia miliki dan dari harta yang dia punyai, meninggalkan sembelihan di hari Idul Adha, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekat ke masjid kami dan ke musalla kami. Yang dimaksud di sini jangan sampai mendekat kepada kami di salat Idul Adha. Ini larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi mereka yang meninggalkan hewan kurban. Akan tetapi ikhwani hafizakumullah, hadis di atas merupakan hadisun dhaif, hadis yang sangat lemah sekali dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Oleh sebab itu, pendapat yang rajih, pendapat yang benar, yaitu pendapat yang kedua, bahwasanya menyembelih kurban itu hukumnya sunnatun muakkadah, yaitu sunnah yang amat sangat dianjurkan. Sunnah yang amat sangat dianjurkan. Maka kalau sunnah dikerjakan itu baik dan ini dianjurkan, kalau tidak dikerjakan ya tidak mengapa, tidak mendapatkan dosa. Ini pendapat yang kedua. Dan ini merupakan pendapatnya Sa'id ibn Musayyib dari kalangan para tabi'in. Dan pendapatnya tiga mazhab dari mazahibul arba'ah. Ini pendapatnya Imam Malik, ini pendapatnya Imam Syafi'i, dan ini pendapatnya Imam Ahmad. Apa pendapat mereka? Menyembelih hewan kurban itu sunnah, enggak wajib. Dan ini pun juga pendapatnya Dawud Al-Zahiri dari kalangan mazhab Al-Zahiriyah, bahwasanya hukum menyembelih adalah sunnah muakkadah. Mazhabnya Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i. Dan ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama. Dalilnya mereka ada dua. Dalil pendapat ini ada dua. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum an yudhahi," kalau sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian ada yang ingin. Nah, ini digaris bawahi. Ini dilingkari. Kata-kata ingin ini dilingkari. Yang menjadi hujjah bagi mereka. Barang siapa yang sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan dia ingin untuk menyembelih hewan kurban, fala yamas min sya'rihi wa adfarihi, maka jangan sekali-kali dia memotong rambutnya dan memotong kukunya. Hadis ini insyaallah taala kita akan bahas di kajian keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan bukan di sini tempatnya. Kembali kepada hadis di atas, Nabi SAW menegaskan yang ingin menyembelih hewan kurban, jangan dipotong rambutnya, jangan dipotong kukunya. Kata para ulama, perkataan Nabi SAW arada, bagi yang ingin, yadullu ala adamil wujub, menegaskan kepada kita bahwasanya hukum menyembelih ini bukan wajib. Li'annahu ja'ala al-udhiyata li'iradatih. Karena Nabi SAW menjadikan sembelihan ini tergantung kepada keinginannya. Maka yang ingin, monggo silahkan dan itu baik. Yang enggak ingin, apa hukumnya? Enggak ada masalah. Karena Nabi SAW mengikat hukum tersebut dengan sebuah keinginan. Maka yang ingin, dia kerjakan. Yang enggak ingin, ia bisa ditinggalkan. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, ternyata di sana ada sekian athar dari para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka meninggalkan untuk menyembelih hewan kurban dan mereka mampu. Menunjukkan tentang tidak wajibnya sembelihan kurban. Dan tentunya amat sangat dianjurkan. Yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih dari 4 sahabat. Semua riwayat tersebut disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Dan 4 athar dari para sahabat seluruhnya disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Yang pertama dan yang kedua dari Khulafa Ar-Rashidun, Umar dan Abu Bakar. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Hudzaifah ibn al-Usaid. Kata Hudzaifah, laqad ra'aitu Abu Bakr wa Umar. Aku pernah melihat Abu Bakar dan Umar, wa kana la yudahiyani an ahlihima, dan mereka berdua pernah tidak menyembelih hewan kurban kepada keluarganya. Pernah tidak menyembelih hewan kurban kepada keluarganya. Siapa ini? Abu Bakar dan Umar. Menunjukkan tentang tidak wajibnya perkara tersebut. Ini pertama. Dan kedua, athar dari khulafa Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang ketiga, dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau berkata, inni la'da al-udhiyata wa ana musir. Aku meninggalkan sembelihan kurban di hari Idul Adha dan aku mampu. Kata beliau, aku tinggalkan dan aku mampu. Apa alasannya? Makhafata an yara jirani annahu hatmun alayya. Karena aku takut jangan sampai jiranku, tetanggaku memandang bahwasanya itu wajib bagiku. Karena tentunya para sahabat, ikhwani hafizakumullah, menjadi kudwah pada saat itu. Apa gerak-gerik para sahabat dipandang oleh para masyarakat. Dan mereka menganggap bahwasanya itu adalah perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Oleh sebab itu, sebagian di antara mereka sengaja untuk tidak menyembelih hewan kurban agar masyarakat tidak memandang bahwasanya itu adalah wajib. Ini dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Yang ketiga. Kemudian yang keempat dan yang terakhir dari sahabat Ibnu Abbas, sepupu Nabi alaihi salatu wassalam, mufassir dari kalangan para sahabat, yang dinukilkan oleh muridnya sendiri, Ikrimah, mantan budaknya Ibnu Abbas. Ikrimah mengatakan, wa kana Ibnu Abbas ba'athani yawmal adha bidirhamin. Pernah suatu ketika, kata Ikrimah, Ibnu Abbas ini mengutusku, menyuruh aku dengan memberikan kepadaku uang 2 dirham. Memberikan kepadaku uang 2 dirham. Ashtari lahu lahman. Tujuannya supaya aku membelikan kepada beliau daging. di hari apa? Idul Adha. Kemudian Ibnu Abbas berkata kepadaku, "Idza laqita faqul hadhihi udhiyatu Ibni Abbas." Kata Ibnu Abbas kepada Ikrimah, "Wahai Ikrimah, kalau kamu sudah membeli daging dengan menggunakan 2 dirham ini di hari Idul Adha, dan kalau engkau bertemu dengan umat manusia, katakan kepada mereka semua bahwasanya ini dagingnya Ibnu Abbas." Apa maksud dari riwayat di atas? Ibnu Abbas ingin menyampaikan bahwasanya beliau sendiri membeli cuman beberapa kilo dan tidak menyembelih. Ibnu Abbas sendiri membeli beberapa kilo dari uang dirhamnya. 2 dirham untuk membeli beberapa kilo daging. Naam, dan beliau tidak menyembelih. Tujuannya apa? Supaya umat manusia tidak mengira bahwasanya perkara tersebut adalah wajib. Dan ini pendapat yang rajih, bahwasanya menyembelih hewan kurban adalah hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan. Kecuali apa para hadirin? Berubah menjadi wajib ibadah yang ini, hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ini hukum asalnya. Dan bisa berubah menjadi wajib dalam satu keadaan. Apa? Siapa yang bisa menjawab? Hukum kurban sunnah muakkadah. Dan bisa berubah menjadi wajib dalam satu keadaan. Apa itu? Bagi yang? Nah, mampu, sudah disebutkan tadi hukumnya sunnah. Bagi yang bernazar, ahsan tabarakallahu fiik. Barang siapa yang bernazar, kalau proyek saya gul. Bulan ini kalau saya panen. Panen apa ya? Panen apalah. Dan memenuhi target, saya akan menyembelih hewan kurban di hari Idul Adha. Maka apa ini hukumnya? Wajib bagi dia untuk menunaikan, karena itu sebuah nazar. Karena itu sebuah nazar. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari istri beliau Aisyah, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus taati. "Wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'si." Dan barang siapa yang bernazar untuk sebuah kemaksiatan, nazar tapi nazarnya maksiat, maka jangan sampai dilakukan. Jangan sampai diikuti. Nah, kurban merupakan sebuah ketaatan. Maka barang siapa yang bernazar, maka dia telah mewajibkan sesuatu kepada dia yang tidak wajib. Artinya nazar itu mewajibkan sesuatu kepada orang tersebut, perkara yang tidak wajib. Maka barang siapa yang sudah bernazar ingin menyembelih hewan kurban, maka ini telah wajib bagi mereka. Naam, karena sempitnya waktu, insyaallah taala, naam, besok di Masjid Al-Ghuraba kita akan lanjutkan, naam, sisa dari rangkaian fikih hukum penyembelihan kurban. Insyaallah taala kita akan membahas mengenai syarat-syarat hewan kurban yang sah, naam, melalui Al-Quran dan dari sisi sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan kepada siapa pula, naam, daging-daging tersebut akan diberikan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insyaAllah sisa permasalahan kita akan lanjutkan pada hari Senin. Ila huna walhamdulillah.